السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلبولي بالله سبحانه وتعالى الله mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزء yang Alhamdulillah. ke-8، dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-31. Silakan dibaca Abu Fatimah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khuduzi يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Wahai Bani Adam, ambillah, pakailah perhiasan kalian ketika mendatangi masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya harfu nida bani munada adama dhafun ilaysa. Naam. Khudu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'il. Zina, zinata, mafulun bih, kum, mudhafun ilai, inda, zarab, kulli, ajur, mudhafun ilai, masjidin, mudhafun ilai, alwaw, harfu atfin, kulu, fi'lu amrin, alwaw sebagai fa'il, alwaw, harfu atfin, isrobu, fi'lu amrin, alwaw sebagai fa'il, Al-waw harfu atfin la nahiyah tusrifu fi'lu mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u ismu inna la harfu jangan harfu nafyin. Yuhibbu fi'lu mudhari'un fa'ilnya kembali ke Allah sih. Domi mustati takdir huwa al musrifina mafulun bih. Tafsirnya ya bani adama kunu inda adai kulli salatin ala halatin minazzinatil masyru'ati masyru'ati min siyabis min siyabin satirotin li auratikum wa nadhafati wa taharatin wa nahwi zalika wa kulu wasrabu min tayyibati ma razaqakum razaqakumullahu wa la tatajawazu hududal wa la tatajawazu hududal i'tidali fi dhalika innallaha la yuhibbul mutajawizina almusrifina fit ta'ami wassarabi wa ghairi dhalik. Wahai Bani Adam, ketika engkau mendatang sholat, setiap melaksanakan sholat atas keadaan, pakailah perhiasan yang sesuai syariat dari pakaian yang menutupin aurat kalian dan yang bersih dan suci, dan selain itu makan dan minumlah dari yang baik, apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Jangan berlebihan melanggar aturan-aturan. Melampaui batas. Pada tinggal itu batas pertengahan. Batas pertengahan pada itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan di setiap apa makanan dan minuman. Dalam masalah makanan dan minuman. Dalam masalah makanan dan minuman dan selain itu. Nama barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakai ya, kenakanlah perhiasan kalian, maksudnya pakaian yang indah ketika memasuki setiap masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ayat ini yang pertama berisi tentang perintah untuk mengenakan pakaian yang bagus ketika mau sholat. Jadi seseorang itu seyogianya memiliki pakaian khusus untuk sholat, tidak disamakan dengan pakaian keseharian. Kecuali kalau kerja gitu ya, mau gak mau pakai yang dipakai untuk bekerja. Tapi kalau misalnya kita sering di rumah, entrepreneur gitu ya, pengusaha, sering di rumah, itu bedakan antara pakaian sehari-hari untuk bekerja, untuk bisnis, itu dengan pakaian sholat. Pakaian sholat khususkan misalnya kalau sesuai tradisi Indonesia, sarung dengan baju muslim ya, untuk yang ikhwan, kalau yang akhwat ya mukena ya. Jadi ini merupakan perintah agar mengenakan yang indah ketika sholat. Tentu dengan indah di sini nggak harus mahal ya. Tentu yang terbaik adalah pakaian yang terbaik menurut kita. Dan di antara pakaian terbaik adalah yang warnanya putih, itu kalau punya ya. Nah, kemudian yang kedua, perintah ya agar jangan berlebihan ketika makan dan minum ya. Batasan berlebihan itu adalah la tatajawazu hududal i'tidal. Tidak melampaui batas i'tidal itu. I'tidal itu kan arti asalnya adalah rata ya. Maksudnya sebatas tidak melebihi standar umumnya orang-orang. Jadi kalau umumnya orang-orang makan sepiring itu cukup, ya sudah segitu aja. Jangan berlebihan ya. Jangan misalnya makan sampai 3 piring ya. Karena semua yang berlebihan itu enggak bagus. Berlebihan dalam makanan kan akan menimbulkan apa namanya? Kelebihan berat badan, apalagi kalau dia dibandingkan dengan olahraga. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, tidak menyukai orang yang berlebihan. Dan ini berlaku enggak hanya di makan dan minum aja. Pada segala hal. Ya misalnya olahraga itu baik. Tapi jangan juga berlebihan ya, sampai misalnya melewati waktu sholat. Ya. Jadi larangan berlebihan ini berlaku untuk semua hal. Karena seperti yang kita orang-orang Islamnya agama yang pertengahan gitu ya. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Dalam masalah apapun, termasuk makan. Jangan berlebihan, jangan meremehkan masalah makan dan minum. Dunia pun seperti itu. Jangan berlebihan dalam mencari dunia, tapi jangan juga meremehkan ya, dalam mencari rezeki di dunia. Ini ya, pertengahan saja. Nah. Baca Bu, siapa ini? Kurniati baca. Nah, Ustaz. Dengar Ustaz suara saya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Fadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah telah kirim untuk hamba-hambanya dan kebaikan-kebaikan dari rizkinya, katakanlah itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khususnya ya, khusus di hari kiamat, khususnya di hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan atau kami uraikan ayat-ayat untuk orang-orang yang mengetahui. Penyesatan itu bukan khusus. Ya, penyesatan. Ikhlas. Yang ikhlas ya. Ya, bebas. Secara bebas, secara bersih pada hari kiamat. Atau murni ya. Murni. Murni atau beribadah kepada, maksudnya dalam beribadah kepadanya ya Allah. Ya, kepada Allah ya. Ikhlas. Apa ya? Oh, irobnya belum ya. Kul fi'il amr dengan fa'ilna domir mustatir takdiru anta man isim istifham sebagai mubtada harrama fi'il madi zin fi'il madi fa'ilnya kembali ke man zinata maf'ulun bi Allah lafzu jalalah sebagai mudhafun ilai allati isim mausul sebagai na'at akhraja fi'il madi dengan fa'ilnya domir mustatir huwa li'ibadihi jar wa majrur al-waw harfu atfin at-tayyibati ma'tuf ke zinata ya Ustaz. Zinata minar rizqi jar wa majrur qul fil amr dengan fa'il domir mustatir takdiru anta hiya maf'ulum bi lilladzina jar wa majrur amanu fil madi dengan Allah sebagai fa'il fil ya, hayat. Ya ini mubtada ini. Oh iya, mubtada. Kalau maf'ul bima nggak mungkin hiya kan domir tuh kalau nasab yahu ya. Di sini mubtada nanti dilihat jar majul sebagai khobar ya. Hiya mubtada, hiya domir munfasil sebagai mubtada lilladzina jarwa majur sebagai khobar, khobarul mubtada'i, amanu fil madi dengan alfau sebagai fa'il, fil hayati jarwa majur, ad-dunya na'at dari hayati. Kholi sotan ini maf'ulumbi dengan fi'il yang dibuang, Ustaz? Hal ini. Oh, ini hal ya. Hal ya, hal dari... Oh, amanu ya, hal dari... Hal dari amanu, Ustaz? Iya, aladina. Bukannya sohibul hal sama sohibul hal sama ya? Khol, sama dalam itu, sama dalam jenis dan jumlah ya? Mana bingung? Ini kan lagi ngomongin hiya ya? Oh hiya. Jadi hal ya Ustaz ya, keadaan ikhlas. Kholisotan hal, yaumal zorof zaman kiamati mudofun ilaih. Kadzalika jar wa majrur nufassilu fil mudhof jar majrur ini sebagai khobar muqaddam ya Ustaz. Emang ada mudhof khobarnya? Ya ada. Enggak usah ya. Kadzalika jar wa majrur nufassilu fil mudhari dengan domir mustatir takdiruhu nahnu ya. Nah. Al ayati maf'ulun bi liqaumi jar wa majrur ya'lamuna fi'il mudhari dengan awal sebagai fa'il. Maksudnya qul ayyuhar rasulu liha ula'il jahalati minal musyrikina manil ladhi harrama 'alaikumul libasa. Tunggu. Harrama 'alaikumul libasa ya. Libasal hasanah. Libasal ya baju ya. Harrama 'alaikumul libasa hasana ya. Hasana alladhi ja'alahu Allahu ta'ala zinatan lakum. Zinatan besar loh Ustaz. Zinatan lakum. Ya. Wa manil ladhi harrama 'alaikumut tamattu'a. Tamattu'a. Tamattu'a ya. Harrama 'alaikumut tamattu'a. Bil halali tayyibi min rizqillahi ta'ala qul ayyuhar rasulu li haula'il musyrikina innama ahalahu Allahu minal malabisi wat tayyibati minal mata'ami wal masyaribi haqqun lilladzina amanu fil hayatid dunya yusyarikuhum fiha ghairihim. Ghairuhum. Khalisatan lahum yaumal qiyamati. Mislu dzalika tufassilu yufassilu Allahu tafsilu. Tafsilu ya. Tafsilu yufassilu ya. Yufassilu Allahu al-ayati liqaumi ya'lamuna ma yubayyinu lahum wa yafqahuna ma yamizu lahum. Nah. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka para mayyizu apa? Yumayyizu ya Ustaz. Yumayyizu lahum. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik yang bodoh itu atau yang jahil itu. Siapakah yang mengharamkan atas kalian baju-baju yang baik yang Allah jadikan untuknya sebagai perhiasan untuk kalian, dan siapakah yang mengharamkan untuk kalian kesenangan atau kenikmatan yang halal lagi baik dari rizki yang Allah Ta'ala berikan? Katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik, sesungguhnya apa yang Allah halalkan kepadanya dari pakaian-pakaian dan dari pakaian-pakaian yang baik-baik ya. Dari pakaian-pakaian dan makanan-makanan yang baik dan minuman adalah benar untuk orang-orang beriman pada di kehidupan dunia. Yusyarikuhum fiha ghairihim. Yusyarikuhum apa ya Ustaz ya? Dan yang bersama. Yang bisa diikuti pula oleh yang selainnya. Jadi yang lain itu. Yang bisa pula bersama ya maksudnya ya yusyarik syaruh. Yang bersamanya dari yang lainnya, nah, seperti itu dari yang lainnya, khususnya bagi mereka, khususnya sih orang-orang yang ikhlas bagi mereka di hari kiamat. Kalau misalnya Allah maksudnya khususan. Kalau di dunia kan semua bisa makan dan minum, tapi kalau nanti hari kiamat makan khusus, hanya khusus untuk orang beriman. Kekhususan itu bagi mereka orang beriman di hari kiamat. Seperti itulah perincian atau penjelasan yang Allah susun, atau Allah rencanakan ya. Allah jelaskan dari ayat-ayat kepada orang-orang yang mengetahui apa yang jelas bagi mereka, dan Dia akan memberikan pemahaman atas perbedaan itu ya, maksudnya. Yumayyizu kekhususan mereka. Atas kekhususan bagi mereka itu. Nambar kalau fiq wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Ia keluarkan untuk para hambanya dan juga rezeki yang baik. Qul, katakanlah. Iya, ini kan kembali ke pakaian dan juga makanan dan minuman ya. Lilladzina amanu fil hayatid dunya. Jadi perhiasan, makanan dan minuman itu untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Dan tentu orang kafir pun bisa bebas makan dan minum di dunia. Khalisatan yaumal qiyamah. Khalisah itu kan artinya bersih, bebas. Maksudnya kalau di hari kiamat, kehidupan akhirat, yang bisa memakai perhiasan, makan dan minum, ini hanyalah orang-orang yang beriman ya. Karena orang kafir itu sibuk dengan siksaan di dalam neraka. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Begitulah kami menjelaskan secara rinci ayat-ayat bagi orang yang mengetahui. Jadi ayat ini menegaskan sekali lagi bahwasanya kenikmatan dunia itu memang masih bisa dinikmati oleh orang baik beriman maupun orang kafir. Tapi nanti di akhirat, kenikmatan-kenikmatan itu hanya untuk orang beriman. Khalisatan. Yaumul qiyamah. Artinya kenikmatan seperti memakai pakaian yang indah, kemudian makan dan minum yang baik-baik itu hanya akan didapati oleh orang yang beriman. Ya, sementara orang kafir, ya seperti dijelaskan dalam banyak ayat, mereka kalaupun minum ya dengan minuman yang mendidih, kalaupun makan mereka dikasih makanan yang berduri. Jadi makanan minumnya aja siksaan ya. Ya karena semua yang ada dalam neraka itu adalah siksaan. Sampai makannya, minumannya juga siksaan untuk mereka. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Delis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Tuhanku mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa dan kezaliman tanpa hak, dan mempersekutukan Allah dengan apa yang tidak diturunkan dengannya, yang tidak ada turun keterangan dengannya. Dan kalian mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Qul fi'lu amrin fa'ilnya takdirul huwa innama ada anta. Fa'ilnya anta ya, astagfirullah. Innama ada tuhasrin harroma fi'lun madin. Rabbi fa'ilnya al-ya'u mudafun ilaihi al-fawahisha mafulun bi ma istim mausus bagi na'at istar ya apa mafulun bi na'at benar na'at aja na'at zuhara fi'lun madin minha jarwa majrur al-wahat fa'atfin ma maktufun alama yang pertama batona fi'il madi wal-id al-waw harfu atfin ithma maktufun ala batona al-waw harfu atfin al-baghya maktuf ala batona bighairi jar majrur al-haqqi mudafun ilaihi al-waw harfu atfin an mas harfu masdari wa nasbin tusyriku fi'lu mudhari'un mansubun bi an al-waw sebagai fa'il billahi jar majrur ma isim mausus bagi maf'ulun bi lam harfu jazm. Ini kan malam itu artinya selama ya. Jadi namanya dzorob ya. Ingat sih? Dzorob aja. Karena kan artinya selama kan. Oh, selama artinya. Lamnya tersendiri Ustaz ya. Apa jadi satu? Ya, dulu deh. Ini wa antu syukru bilai malam. Oh enggak, ini bukan ini. Benar ini maful bih. Maful bih. ma isim mausus bagi mafulun bih. Lam harfu jasmin. Yunazil fi'lun mudhari'un majzumun bih lam. Bihi jarum majur. Sultanan mafulun bih. Sultanan maful bih dari yunazil. Atau dari makan dari itu syirku ya. Nah. Yunazil. Alu harfu atfin. An harfu masri wa nasbin. Takulu fi'lun mudhari'un mansubun al-waw sebagai fa'il. Alallahi jarra majrur ma isim mausul sebagai maf'ulun bi la harfu nafin ta'lamuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina innama harramallahu qaba'iha minal a'mali makana minha zahiran wa makana khafiyan wa harramal ma'asi kulliha kulliha kullaha wa min a'zamiha li'tida'i 'alan nasi fa inna zalika mujani al-i'tida'u mutada mu'akhar wa min a'zamiha li'tida'u wa min a'zamiha li'tada'u 'alan nasi fa inna zalika mujanibi lil haqqi mujanibu ini kan khobarnya inna mujanibu mujanibu lil haqqi lil haqqi wa harrama an ta'budu ma'allahi ta'ala ghairahu mimma lam yunazzil bihi dalilan wa burhanan fa innahu la hujjatun li fa'ili zalika wa harrama an tansabu ilallahi ta'ala ma lam yusyarrihu yusyarri iftira'an wa kadiban Anna lillahi walada. Wa tahrimu ba'dal halali. Tahrimi berarti kan maksudnya kada'wa. Tahrimi ba'dil halali. Wa tahrimi ba'dil halali minal malabisi wal ma'kuli. Wal ma'akili. Wal ma'akili. Katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrik itu, semuanya Allah hanya mengharamkan melakukan perbuatan keji dan apa yang darinya yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah mengharamkan maksiat semuanya. Dari yang banyak pelanggaran dilakukan oleh manusia. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah menjauh dari kebenaran. Allah mengharamkan bahwa mereka menyembah bersama Allah yang selainnya. Dari apa yang Allah tidak menurunkan dalil dan bukti-bukti terhadap yang demikian itu. Maka sesungguhnya dia tidak ada alasan untuk mengerjakan yang demikian. Allah mengharamkan menisbatkan terhadap Allah apa yang dia tidak mensyariatkannya, yaitu mengadakan kebohongan dan pengada-adaan kedustaan. Kedustaan. Jadi kedustaan dan iftira'an itu kan mengada-ngadakan, kajiban itu kedustaan. Mengada-ngadakan dan kedustaan. Seperti dakwaan mereka terhadap Allah yang memiliki anak. Pengharaman sebagian dari yang halal dari makanan dan minuman. Terus? Oh, sesuai. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang keji. Ma dhahara minha, baik yang nampak, ya, wa ma batan, dan apa yang tersembunyi. Jadi semua perbuatan keji, maka Allah haramkan. Mau yang nampak ataupun tersembunyi kekejiannya, semuanya Allah haramkan. Wal isma, ya, Allah pun mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, dan perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas bi ghairil haq, dengan tanpa hak. Wan tusyriku billahi, dan Allah juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi sultana, ya, sementara Allah tidak menurunkan, ya, alasannya, ya, maksudnya kita dilarang menyembah Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kan tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya kita menyekutukan Allah dengan ilah yang lain. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah pun melarang kalian mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ayat ini berisi beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Yang pertama adalah al-fawahish. Semua perbuatan keji ini dilarang dalam Islam. Kemudian al-isma, ya, itu dosa-dosa. Kemudian al-baghya, perbuatan zalim, ya, atau perbuatan yang melampaui batas. Kemudian yang keempat, larangan syirik, ya. Larangan syirik. Dan yang kelima adalah larangan mengatakan sesuatu, ya, tentang Allah yang tidak ada dasarnya. Dan ini, larangan ini, ya, karena memang sering dilakukan oleh orang kafir. Ya, makanya Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan orang-orang kafir agar meninggalkan perkara-perkara ini. Nah, baca Pak Buhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan pada setiap umat ada ajal atau batas waktu. Jika telah datang ajal untuk mereka, tidak akan diakhirkan, minta diakhirkan walaupun sesaat, dan tidak bisa didahulukan. Al-wawu harfu atfin likul lijar majrur umatin mudhofun ilaih. Jumlah likul li umatin jadi mubtad, jadi khobar mukodam. Ajalun ajalun mumtada muakhir. Al fa'u harfu istinab. Iya, boleh. Iza harf zarfiyah. Iza zarfiyah syartiyah. Iza zarfiyah syartiyah jaa fi'lun madi. Ajalu fa'ilun hum mudhofun ilaih. La nafiyah. Nafiyah yastakhiruna fi'lun mudhari al-wawu fa'ilun sa'atan jadi penjelas. Penjelas apa? Penjelas itu apa? Padahal kan sa'atan itu waktu, bukan? Iya, waktu. Berarti apa? Zorob, ya? Oh, zorob. Sa'atan jadi zorob. Al-wawu harfu atfin la nahiyah yastak dibuna fi'lun mudhari al-wawu fa'ilun. Ya, tafsirnya 34. Walikulli jama'at. Walikulli jama'atin. Walikulli jama'atin Ijtama'at alal kufri. Alal kufri Billahi ta'ala wa takzibu. Takzibi ini. Wa takzibi maksudnya ke kufri, kan? Wa takzibi rusuli. Wa takzibi rusulihi alaihim musolatu wassalamu. Waktu lihululi. Waktun, ini kan khabar yang pada akhir dari wali kuli. Waktun li hululil uqubati. Waktun li hululil uqubati bihim. Fa idza jaa al waqtu allazi waqathu Allahu waqatahu Allahu allazi waqatahu Allahu li ihla li ihlakihim. La yata'akhiruna anhu lahzatan. Wala yataqaddamuna alaihi. Dan pada setiap jamaah. Pada setiap jamaah dikumpulkan. Pada setiap kelompok, gitu aja. Pada setiap kelompok dikumpulkan. Bukan. Pada bagi setiap kelompok yang berkumpul. Bagi setiap kelompok yang berkumpul. Di atas. Di atas kekafiran kepada Allah. Dan kebohongan. Dan kebohongan kepada Rasulnya. Itu bukan berbohong, mendustakan. Dan mendustakan kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Waktu li hululi uqubatihim. Ada waktu mendapatkan. Pada waktu mendapatkan siksa terhadap mereka. Dan apabila telah datang waktu yang telah Allah beri waktukan untuk membinasakan mereka. Untuk membinasakan mereka tidak akan diakhirkan terhadapnya walaupun sesaat. Dan tidak dapat didahulukan terhadapnya. Ya, nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. Ta'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu ada ajalnya. Maka apabila ajal datang kepada mereka, tidak ada yang dapat mengakhirkannya walau sesaat, tidak pula yang dapat memajukannya. Jadi setiap umat itu ada ajalnya. Setiap orang itu sudah ada batasan waktunya masing-masing. Allah telah menetapkan si fulan akan hidup sampai umur sekian, si fulan akan hidup sampai umur sekian. Jadi ajal setiap orang itu sudah ada. Ya. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah misalnya silaturahim itu memanjangkan umur, maka para ulama mengatakan ada dua ya. Ada yang mengatakan memang nambah umurnya. Yang kedua, aziyadah fil barokah. Yang nambah itu keberkahan waktunya. Jadi mungkin usianya misalnya 50 tahun, sama-sama 50, cuma mungkin sebelumnya dia ditakdirkan banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi dengan sebab satu rahimnya, dia jadi barokah waktunya. Artinya, ya banyak digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Ya. Dan yang lebih kuat adalah yang, kalau saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan ini ya, aziyadah fil barokah. Maksudnya adalah tambahan di dalam keberkahan. Waktu yang berkah itu kan artinya, waktunya itu banyak digunakan dalam ketaatan. Karena betapa banyak orang yang makin tua malah makin banyak nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Nongkrong di warung kopi, ngomong ngalor ngidul. Ya bukannya banyak ibadah, tapi malah banyak kongko ya. Banyak nongkrong. Nah ini keberkahan pada waktu itu maksudnya ya, kalau yang lain banyak membuang-buang waktunya, maka dia misalnya banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat ya, dengan aktif di kegiatan masjid, aktif membantu sesama, ini maksudnya. Jadi kalau ajal sudah ditetapkan, tidak ada orang yang bisa mengakhirkannya, tidak boleh memajukannya. Dia akan datang tepat pada waktunya. Secanggih apapun teknologi manusia, nggak ada yang bisa ya memperpanjang umur ya. Semuanya akan meninggal pada saatnya. Nah, baca. Coba Ibu yang membaca. Baca Bu ini deh, Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum yakussuna alaikum ayati, famani ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya bani, ya harfunida, bani munada, adama badal, imah, harfu, ini apa ya, Seth? Harfu apa ya? Jadi yang anti bilang badal yang mana? Adam. Bukan. Ini kan wahai anaknya Adam kan? Oh iya ya, berarti mudofun ilaih ya. Ya, mudofun ilaih. Terus ini imahnya harfu madal, Seth? Imah itu harfu syartin wa tafsilin. Imma harfu syartin wa tafsilin ya'tiyannakum ya'tiyanna fi'il mudhari nanya taukid. Ya, kalau nuntukin mabni fi'il mudhari mabni. Fi'il mudhari mabni nanya dan taukid kunnya maf'ulun bih rusulun fa'ilun dari ya'tiyanna minkum jarwa majurur yakusuna fi'il mudhari alwaw fa'ilnya alaikum jarwa majrur ayati ayat maf'ulun bih ya'nya mudhafun ilaik famanittaqa fa'nya fa, jawab ya Ustaz. Mannya apa Ustaz? Man itu isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada. Ittaqa fi'il madhi wa fa'alnya wa aslaha atuf wa'tuf fala fa harfu atfin la harfu nafin khawfun khabar alaihim jar wa majrur. Khawfun khabar mutadanya yang mana? Itu tadi man. Enggak, kalau man itu jumlah dari bukan jumlah. Oh ya jumlah. Fala khawfun alaihim. Kalau khawfun mutada lagi. Oh, fala khawfun mutada lagi. Enggak ada laginya. Ada aja gitu. Khaufun mubtada alaihim jarwa majrur sebagai khabar wa harfu atfin la harfu nafin hu mubtada yahzanun fi'il mudhari wa fa'il. 35 tafsirnya apa nih? Mana? Oh iya ya. Ya bani Adam, idza ja'akum rusuli min aqwamikum yatluna 'alaikum ayati kitabi wa yubayyinuna lakum al-barahina 'ala sidqi ma ja'akum bihi fa ati'uuhum fa innahu man ittaqa sukhti ya gitu ya Seth. Apa sih ini Seth? Fa'inahu manitaka sukhti wa aflaha abalahu fala khawfun alaihim yawmal qiyamati min iqabillahi ta'ala walahum yahzanuna ala ma fatahum min huzudid dunya. Wahai anak-anak Adam, apabila datang kepada kalian Rasul-Rasulku dari kaum-kaummu, membacakan ayat-ayat kitabku kepada kalian, menjelaskan kepada kalian Al-Barahin Burhan, bukti-bukti nyata. Bukti-bukti nyata atas kebenaran apa yang datang kepada kalian dengannya, maka taatilah oleh kalian mereka. Sesungguhnya, barang siapa yang bertakwa, orang yang takut kepada murkaku, sesungguhnya orang yang takut kepada murkaku dan memperbaiki amalnya, maka tidak ada rasa takut atas mereka pada hari kiamat dari pembalasan Allah Ta'ala. Dan mereka tidak bersedih atas apa yang telah mereka apa yang atas apa yang telah lewat terhadap mereka dari apa nih? Bagian-bagian dunia. Apa, Seth? Bagian-bagian dunia. Dari bagian-bagian dunia. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Wahai anak Adam, jika datang kepada kalian para rasul dari golongan kalian yaqussuna 'alaikum ayati, yang mereka menceritakan atau menjelaskan ayatku kepada kalian, famanittaqa, maka siapa saja yang bertakwa, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka ya terhadap adab di akhirat, wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih terhadap apa yang luput dari kehidupan dunia. Jadi ayat ini berisi perintah kepada seluruh manusia agar kalau datang ya Rasul yang membawa risalah, yang membawa penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengimaninya. Dan umat akhir zaman ini wajib beriman kepada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famanittaqa, maka siapa sih yang bertakwa? Takwa itu kan arti kata dasar itu takut. Jadi arti kata dasar ittaqukan waqo, itu artinya takut. Dari mana takwa itu kan asalnya kita takut kepada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana takwa sering kita ulang-ulang, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Wa aslaha, ya, siapa yang bertakwa dan berbuat perbaikan dalam amalannya, fala khaufun alaihi, maka tidak ada ketakutan atas mereka terhadap adab di akhirat, karena mereka yakin bahwa adab akhirat itu hanya untuk orang-orang yang kafir dan para pelaku maksiat. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih terhadap ya bagian dunia yang luput dari mereka, karena menjadi seorang muslim yang taat itu berat ujiannya, banyak larangan-larangannya. Misalnya kalau bisnisnya dipikir dulu ini halal atau haram, riba atau enggak. Sementara orang non-Islam ya bisnis-bisnis aja, hajar aja ya, enggak ada pantangannya. Sebenarnya kalau muslim mikir dulu ini halal atau haram, ya. Ini maslahat atau mafsadat, ini hak atau batil, ini boleh atau tidak boleh. Tapi mereka tidak bersedih, ya, karena mereka tahu bahwa apa yang akan mereka dapatkan di akhirat jauh lebih baik daripada semua ya perolehan di dunia. Nah, kita lanjutkan. Ini Pak Edi Mustami ya. Baca Bu Nur. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ الْوَاوُ حَرْفُ عَطْفٍ الَّذِينَ اسْمُ مَوْصُولٌ sebagai مبتدا كَذَّبُوا فِعْلٌ مَضِي وَاوُ sebagai فَاعِل biayatina biayati jar majrur na sebagai maf'ulun sebagai mudhofun ilaih wastakbaru fi'il madi waw sebagai fa'il alwaw harfu atwin istakbaru fi'il madi waw sebagai fa'il anha jar majrur ulaika fi'il belum diterjemahin ya? Tidak, iya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Walladzina alwaw harfu atfin, alladzina isim mausul sebagai mubtada, kazzabu fi'il madhi waw sebagai fa'il, biayatina biayati jar majrur na mudakun ilai alwaw harfu atfin, istakbaru fi'il madhi waw sebagai fa'il, anha jar majrur, ulaika isim syarat sebagai mubtada, ashabun nar kabar dari ulaika. Kemudian ulaika ashabun nar kabar dari allazina. Nah. Hum domir munfasir sebagai mubtada fiha jar majrur khaliduna kabar. Kabar dari hum. Iya. Yeah. Well. Ah? Tafsirnya wal kufaru ladina. Wal kufaru ladina kan? Wal kufaru ya kan? Wal kufaru ladina. Ya, wal kufaru ladina kazabu bidala ini. Bidala ini ala tauhidillahi wa wasta'lau. Was apa? Wasta'lau. Wastang lawa an itibaha itibaha nitibaiha itibaiha ula ika ashabun nari makisina fiha la yakhrujuna minha abada. Dan orang-orang kafir yang mendustakan terhadap dalil-dalil tentang ketauhidan Allah serta berpaling terhadap mengikutinya, mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Mereka tidak bisa keluar dari dalamnya selamanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Untuk barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan merasa sombong dari ayat kami, mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan ancaman bagi orang kafir yang mendustakan ayat Allah dan merasa sombong untuk mengikuti Islam, maka Allah ancam mereka dengan neraka. Ulaika ashabun nar, mereka adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah tanggung ya, deadline. Baca mufadail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Barang siapa yang zalim terhadap orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Ini tadi siapakah ya berarti? Mereka itulah yang memperoleh bagian tertentu dari kitab-kitab. Sampai ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami, mereka itu untuk mencabut ya. Utusan ya di sini. Ya, sampai datang mereka utusan kami untuk mencabut nyawa mereka. Mereka, para malaikat mengatakan, manakah sesembahan kalian selain Allah itu? Mereka menjawab, semuanya telah hilang dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Alfa'u harfu atfin man isim syartin mubtada azlamu khabar man jarwa mutrur isra'a wa'lun madin domirnya fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa alallahi jarwa majrur kadziban maf'ulun bih au harfu atfin kadzaba ma'tuf ala istara bi ayati jar wa majrur al ha'u mudhafun ilaihi ulaika ismu ismu mau isim isim apa isim isyarat afan isim isyarat mubtada yanalu fi'lun mudhari'un hum maf'ulun bihi nasibu fa'il dari yanalu hum mudhafun ilaihi minal kitabi jarwa majrur hatta harf atfin iza dharaf ja'a fi'lun madin hum ja'at ya ja'at fi'lun madin hum tahu alamat ta'nis itu tak alamat ta'nis hum maf'ulun bih rusulu fa'il dari ja'at na mudhafun ilaihi yatawaffawna fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir fa'ilnya alwaw hum maf'ulun bihi qalu fi'lun madin alwaw fa'iluhu aina ini isim istifham mubtada ya ma isim mausul kuntum fi'lun madin na'ud kan namanya Eropnya apa? Naat ya? Apa maksud? Aina ma. Ma-nya kan berarti naat ya? Iya nggak? Aina ma. Ya, atau khobarnya malah ya? Khobarnya ini benar. Ma ini isinya sebagai khobar. Ma isim maksud khobar. Kuntum fi'alun madin naqis isimnya domirtum. Tada'una fi'alun mudari'un alwaw fa'iluhu min duni jarumajrur. Allahi lafzu jalalah mudhafun ilaihi. Qalu fi'lun madin alwaw fa'iluhu. Dallu fi'lun madin alwaw fa'iluhu. Anna jarum majrur. Alwaw harf atfin. Syahidu fi'lun madin alwaw fa'iluhu. Ala anfusi jarum majrur. Him mudhafun ilaihi. Anna harfu tawqid wa nasbin. Hum isim anna. Kanu fi'lun madin naqis. Alwaw ismu kana. Kafirina khobar dari kana. Takdirnya la ahada asyaddu zulman mimman ikhtalaqa 'ala Allah ta'ala al-kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi al-munzilati ulaika yasilu ilaihim hidzuhum min khairin wa syarrin fit dunya mimma kataba lahum fil lawhil mahfuzi hatta idza ja'ahum malakul mauti wa a'wanahu yaqbiduna arwahahum qalu lahum ayna alladhi kuntum ta'budunahum min dunillahi min asyuraka'i wal awliya'i wal awthani liyukhallisukum mimma antum fih qalu dhahabu anna wa'tarafu ala anfusihim hina idhin annahum kanu fid dunya jahilina mukadzibina wahdaniyatallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih kezalimannya dibandingkan orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Atau mereka mendustakan ayat-ayat yang diturunkannya. Itulah orang-orang yang sampai kepadanya. Hidzuhum, ini apa ya? Bagian mereka, hazzuhum. Bagian mereka dari yang baik ataupun yang buruk di dunia yang kelak Allah tuliskan untuk mereka di Lauhil Mahfuz sampai mereka datang kepada mereka malaikat maut dan mereka dan dia menolongnya, ya, ya, malaikat maut dan para penolong dan para penolongnya mencabut nyawa-nyawa mereka seraya berkata kepada mereka, di manakah yang di manakah serikat kalian sembah, di manakah yang kalian sembah selain Allah dari wali-wali dan sekutu dari Allah atau patung yang kalian sembah bersama Allah dengannya gitu ya. Amin. Mereka berkata telah mereka itu pergi dari kami dan mereka telah mengakui bahwa diri mereka sendiri ketika itu bahwa di dunia mereka itu melampaui batas berdusta atas kesaan Allah. Sudah, Ustaz? Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah atau menisahkan ayatnya? Mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh nasib atau bagian mereka dari apa yang telah ditulis untuk mereka di Lauh Mahfudz. Sampai apabila datang kepada mereka Rasul, utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, ya tawafaunahum yang mewafatkan mereka, qalu, para malaikat berkata, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana Tuhan yang dahulu kalian sembah? Tuhan selain Allah yang dahulu kalian sembah. Qalu anna. Mereka, orang-orang kafir menjawab, dallu anna, mereka telah pergi, meninggalkan kami. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka pun bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Di dunia itu kan orang kafir, kalau dibilang kafir, marah mereka. Mereka enggak terima, karena mereka merasa di atas kebenaran. Sampai hari ini kalau misalnya apa orang kafir kita bilang kafir aja nggak terima gitu, saking buruknya kekafiran sampai orang kafir aja nggak mau dibilang kafir, ya ngeles mereka. Tapi nanti di akhirat wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka dahulu di dunia adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup hati mereka dari kebenaran, orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Ya, baik, sampai sini insyaallah untuk materinya. Tidak ada pertanyaan. Bu Deris bertanya, bolehkah sholat pakai daster? Tapi memang disiskan untuk sholat, cuma bentuknya daster, maksudnya mencari yang nyaman dipakai. Kalau bentuk terserah, ya. Jadi bentuknya apapun, yang penting menutup aurat secara sempurna, ya, tidak ketat. Mukena itu kan, sebetulnya ini cuma ada di Indonesia, ya. Orang Indonesia doang tuh yang kalau sholat pakai mukena. Kalau orang Arab itu, ya, saya ke Mesir, ya, kalau kita umroh, ya, kita lihat bagaimana orang-orang Arab itu kalau sholat ya menggunakan baju yang mereka pakai. Ini karena baju yang mereka pakai itu sudah sesuai dengan syariat. Qadarullahnya di Indonesia ini banyak ibu-ibu yang pakai baju itu kalau dipakai buat sholat nggak sah. Kenapa? Karena masih ketat, ya. Jilbabnya kurang panjang, tidak menutupi dada. Jadi sebetulnya ini juga suatu bentuk kekeliruan, ya. Mukena dalam suatu hal bagus, ya, karena renggang-renggang. Tapi dalam hal lain ini menunjukkan bahwa mereka sendiri mengakui bahwa apa yang mereka pakai itu belum bisa dipakai untuk sholat, tidak cukup. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu pakaian seorang wanita sudah syar'i atau belum, maka ciri yang paling jelas adalah dia tidak perlu ganti mukena kalau sholat, maka itu sudah syar'i. Tapi kalau dia sendiri masih merasa perlu untuk memakai mukena, itu berarti pakaian yang dipakai belum syar'i. Ya. Adapun bentuknya terserah, mau daster, mau gamis, asal itu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, menutup aurat secara sempurna, maka ini boleh digunakan untuk sholatnya. Dan ini memang fakta ya, miris nih. Jadi orang Indonesia itu membedakan antara pakaian sehari-hari dengan pakaian sholat. Padahal harusnya pakaiannya harus, standarnya harus sama. Artinya kalau seseorang, kalau sholat harus pakai mukena, maka ini menunjukkan dia sendiri sadar bahwa apa yang dia pakai itu belum secara syar'i itu sesuai. Ya, karena mungkin terlalu ketat atau jilbabnya terlalu pendek atau masih ada lekuk tubuhnya. Makanya bagus sekali kalau seorang wanita itu pakai bajunya yang longgar-longgar, yang lebar-lebar, yang panjang-panjang. Supaya ya mau sholat, mau di luar sholat sama standarnya. Jadi tidak membedakan. Nah, itulah baru kriteria pakaian syar'i. Kurniati, ayat 35, famani taqwa itu bukannya masih huruf atof ya? Huruf jawabnya apa? Fala khaufun alaihim. Ana ayat 35. Kalau fala khaufun alaihim itu jawaban dari mani taqwa, Bu. Nah, fa yang ini jawaban dari imma. Ini udah benar. Karena ini ada dua jawab syarat ya. Yang pertama, imma ya'tianakum. Kan kalau datang kepada kalian Rasul, ngapain? Maka siapa yang bertakwa? Ah, itu jawabannya. Nah, manitaqo jawabannya fala khaufun alaihim. Jadi memang ada dua kalimat jawab syarat di situ. Izin bertanya, Pak Junaidi, kenapa Rasul dianggap mu'annas di ayat 37? Mana 37? Oh iya. Ini kan Rasuluna ini jamak ya, jamak taksir. Ada kaidah kullu jam'in mu'annasun, Pak Junaidi. Setiap jamak taksir itu mu'annas. Jadi sebenarnya jamak taksir pun boleh dianggap sebagai mu'annas. Tapi kenapa di buku aneh dan di banyak buku nahu untuk tingkat pemula dibedakan antara jamak taksir laki sama ganjil untuk memudahkan. Jadi kalau levelnya pemula memang hukum asalnya kita katakan jamak taksir lil akil, mudakar yang mudakar. Tapi ada hukum umum bahwa ada kaidah kullu jam'in mu'annas, setiap jama' itu mu'annas. Ya, jadi mau jama' taksir lil akil mudakar ataupun mu'annas boleh dianggap mu'annas juga. Itu jawabannya ya. Jadi memang ada kaidah umum kullu jam'in mu'annasun. Tapi kalau dalam penggunaan sehari-hari ya, sebaiknya sesuai dengan jenisnya aja biar enggak bingung ya. Biar enggak bingung jama' taksir lil akil mudakar yang mudakar, jama' taksir lil akil mu'annas yang mu'annas ya. Nah, Bu Deris bertanya, kalau di rumah harus pakai syar'i juga? Ya, enggak. Enggak, jadi apa namanya, kalau di rumah ya lihat-lihat. Kalau di rumahnya hanya ada apa namanya, yang semahram hanya suami dan anak-anaknya, maka tidak harus menutup semuanya. Bahkan sesekali boleh juga apa, istri itu menggunakan pakaian yang menarik hati suaminya. Tentu dengan catatan kalau anak-anaknya masih kecil atau nggak ada di rumah gitu ya. Itu bagus. Yang dimaksudkan dengan menutup aurat itu ya ketika keluar rumah ya. Ketika bertemu dengan non-mahram. Karena kalau yang sesama mahram itu kan apa namanya, beda dengan yang non-mahram. Kalau yang mahram misalnya kepada anak itu masih boleh menampakkan auratnya. Terutama bukan aurat utama ya, misalnya di bawah leher, di atas paha itu nggak boleh dibuka kepada ya, sekalipun yang mahram sekalipun ya. Tapi di selainnya makanya ini boleh, misalnya pakai daster yang selutut di rumah ya nggak apa-apa kalau isinya hanya yang mahram. Tapi kalau ada misalnya sepupu ya, makanya ini jelas sepupu itu bukan mahram. Jadi lihat-lihat ya, kalau memang isinya adalah yang semahram semuanya maka tidak harus menutup aurat secara sempurna. Nah, jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.